Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Babu man ista'adda al-kafana fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yunkar alaihi. Bab seseorang yang mempersiapkan kain kafan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam dan dia tidak diingkari. Bab ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari membahas tentang satu permasalahan. Apakah diperbolehkan menyiapkan kain kafan bagi seseorang yang masih hidup, dia belum wafat? Dari bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari menunjukkan kebolehan. Karena terjadi di zaman Rasul alaihi salatu wassalam dan tidak diingkari, menunjukkan boleh. Seseorang mempersiapkan kain kafannya, dipersiapkan sebuah kain untuk jadi kafannya nanti. Hadza yajuz. Qala rahimahullahu ta'ala حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه dari bapaknya Abu Hazim. An Sahlin radhiyallahu an. Dari Sahl radhiyallahu an, huwa Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Abu Hazim yang meriwayatkan dari Sahl, namanya siapa? Salamah bin Dinar. Ahsanta. Abu Hazim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, namanya siapa? Salman al-Asja'i. Ahsanta. Naam. Abu Hazim yang di sini Salamah bin Dinar. Dia yang meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Siapa putranya Abu Hazim ini? Abdul Aziz. Ahsanta. Ibu Nabi Hazim namanya Abdul Aziz bin Salamah bin Dinar. Dari bapaknya Salamah bin Dinar. Dari Sahl wa Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Anna mra'atan ja'at النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها. Bahwasanya ada seseorang wanita, wallahu alam siapa namanya. Ada seorang wanita datang pada Nabi alaihi salatu wasallam membawa burdah, kain burdah mansujah yang ditenun dengan tangan. Fiha hasyiatuha, padanya masih ada hasyiahnya, bagian pinggir-pinggir kain. Lah itu sesungguhnya maknanya ma yastamilu bihi, segala sesuatu yang digunakan untuk menutupi. Itu syamlah umum maknanya ya. Tetapi di sini mereka menggunakan lafaz syamlah untuk memaknakan burdah. Artinya burdah itu, kain burdah itu termasuk bagian dari syamlah gitu. Karena kain burdah juga digunakan untuk menutupi sesuatu, meliputi sesuatu. Jadi kayak yang namanya syamlah itu isim jenis. Semua dan segala sesuatu yang digunakan untuk meliputi dan menutupi. Yang masuk dalam kategori syamlah macam-macam. Ada burda, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, ketika mereka ditanya masalah burda, dijawab syamlah, sesuatu yang dipakai untuk menutupi. Qala na'am. Katanya Sahal bin Sa'ad, betul. Qalat, katanya perempuan tadi, nasajtuha biyadi, ya Rasulullah, aku tenun kain itu dengan tanganku sendiri. Fajitu li aksuwakaha, aku datang untuk aku memberikannya sebagai pakaianmu ya Rasulullah. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengambil kain burdah tadi dalam keadaan butuh padanya. Taunya butuh banyak, bisa jadi sebelumnya ada penjelasan Rasul butuh, bisa jadi para sahabat tahu dari qarinahnya, dari tanda-tandanya nampak Rasul butuh dengan kain itu. Fakharaja ilaina wa innaha izar, maka suatu kali Rasulullah alaihi salatu wasalam keluar kepada kami dan kain burda itu sebagai izarnya, sebagai sarungnya, dipakai untuk sarungan. Fahassanaha fulan, ternyata kain burda itu dianggap baik oleh si fulan. Bagus ya Rasulullah. Faqala, maka dia berkata kepada Rasulullah, uksuniha ma ahsanaha, ya Rasulullah, beri aku pakaian dengan kain burda itu. Alangkah indahnya kain burda itu ya Rasulullah. Dipakai Rasul, bagus. Pengen laki-laki ini. Faqala al-qaum, maka berkata kaum, yakni para sahabat yang ada ketika itu, ma ahsanta, kamu tidak berbuat baik sekarang. Labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha thumma sa'altahu. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengenakan kain burda itu dalam keadaan butuh kepadanya, lalu kamu minta. Wa'alimta annahu la yardu, padahal kamu tahu Rasul tidak pernah menolak kalau ada orang yang meminta. Minta dikasih, tidak dikasih, gitu. Kamu tahu itu. Ma ahsanta, kamu tidak berbuat baik kali ini. Ma nafiyah. Qala, berkata laki-laki tadi, inni wallahi ma sa'altuhu li albasaha, sesungguhnya aku demi Allah, aku tidaklah meminta itu kepada Rasul untuk aku pakai. Innama sa'altuhu litakuna kafani, tapi aku meminta kain itu kepada Rasul supaya kain burda itu nanti sebagai kain kafanku. Disebutkan dalam lafaz yang lain, rajautu barakataha hina labisahan Nabi SAW, saya mengharapkan keberkahannya ketika kain itu dipakai Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi diminta supaya dijadikan kain kafannya dan mengharapkan barokahnya karena kain itu sudah dipakai sama Rasul. Jadi kafannya biar kafan barokah gitu. Qala Sahal, berkata Sahal yani bin Sa'ad As-Sa'idi, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, fa kanat kafanahu, maka kain burda itu pun memang menjadi kain kafan orang tadi. Yakni Rasulullah SAW betul-betul memberikan kain burda itu kepadanya, dan Allah takdirkan kain burda itu menjadi kain kafan laki-laki tadi. Masya Allah. Nama ikhwan. Syahidnya sisi argumentasi yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, begitu pula Rasulullah SAW, tidak mengingkari ketika laki-laki itu menyebutkan niatnya. Niat minta itu untuk dijadikan kain kafan. Tidak ada yang ingkar. Tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang menyalahkan. Rasul juga tidak mengingkari, tidak menyalahkan. Menunjukkan boleh mempersiapkan sebuah kain untuk jadi kain kafan. Para sahabat di sini mengingkari laki-laki itu bukan karena dia mempersiapkan kain untuk kafan. Yang diingkari, kenapa dia meminta sesuatu kepada Rasul, sesuatu yang dibutuhkan Rasul, padahal Rasul tidak pernah menolak orang yang meminta. Itu yang diingkari. Sudah ngerti Rasul itu butuh pakaian tadi, butuh kain tadi. Sudah ngerti Rasul tidak bakal menolak kalau diminta. Kok minta? Hanya kasihan Rasul, enggak punya kain lagi. Itu yang diingkari. Tapi ketika orang tersebut menyebutkan alasannya untuk kain kafannya, tidak ada yang mengingkari. Itu yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Menunjukkan boleh. Menunjukkan boleh. Naam. Diperbolehkan mempersiapkan kain kafan semasa dia masih hidup. Barakallahu fikum. Naam. Hadis ini ikhwan fillah azzakumullah juga menjelaskan kepada kita husnu khuluqin nabi alaihi salatu wassalam. Keindahan dan kebagusan akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam. Seorang yang dermawan, yang pemurah. Ada yang minta dikasihkan sesuatu yang mungkin susah bagi kita untuk menerapkannya dan mengikutinya. Kasih kan ya, Pak? Hah? Bayangkan untuk pakai baju, ada yang senang. Masya Allah Ustaz, bagus banget tuh pakaiannya Ustaz. Kalau seandainya saya pakai, luar biasa. Dilepas. Fadhal ya akhi. Amin. Besok pakai baju lagi yang lainnya lagi. Ada lagi yang ngomong, Masya Allah Ustaz. Oh, bajunya bersinar-sinar. Itu kalau saya pakai untuk acara pengantinan saya nanti, betapa bahagianya saya. Dilepas lagi, kasihkan lagi. Sampai menggunakan baju yang sudah lama, bertahun-tahun yang lalu, tapi yang masih bagus, jarang dipakai. Ya namanya orang. Masya Allah Ustaz. Itu motif-motif merah hatinya itu luar biasa tuh Ustaz. Nampaknya kok posturnya antum sama kayak saya. Kalau saya pakai itu mungkin enggak bakal kedodoran itu. Kasihkan lagi. Hah? Luar biasa itu. Itu bisa jadi seperti Rasulullah SAW sampai tidak punya kain, enggak punya pakaian. Tinggal satu biji, itu pun dikasih sama orang lain, dikasihkan juga. Itu keindahan akhlaknya Rasulullah SAW yang mungkin sangat susah bagi kita untuk menerapkannya. Barakallahu fikum. Para sahabat tahu, sehingga mereka tidak kemudian beramai-ramai meminta pakaiannya Rasul, ngerti. Para sahabat juga punya adab, punya etika, ngerti mereka. Jadi mereka menahan diri. Rasul butuh, nggak diminta. Jadi tahu sama tahu, Rasulnya memiliki akhlak yang mulia, dermawan, sangat pemurah, memberi sesuatu seseorang yang nggak khawatir apapun. Para sahabatnya tahu etika, tahu adab. Barakallahu fikum. Nah, ini faedah penting yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Akhlakul karimah ya kan. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam disifati sebagai seorang nabi yang betul-betul mulia akhlaknya. Terlalu banyak akhlak-akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sedemikian mulia yang belum mampu kita lakukan. Maka sudah semestinya kita semuanya berupaya keras untuk mencontoh akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam banyak. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita jawazu qabulil hadiah. Bolehnya menerima hadiah. Dikarenakan Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis ini menerima hadiah dari seorang wanita. Kain burdah yang ditenun dengan tangannya sendiri. Rasul menerimanya dan dipakai sama Rasul. Itu namanya jawazu qabulil hadiah. Yang namanya hadiah barakallahu fikum itu biasanya motivasinya karena mahabbah. Karena kecintaan kepada seseorang, senang sama orang lain dan segala macam dikasih itu hadiah. Barakallahu fikum. Yang dilarang terkait dengan bab qabulul hadiah, yang dilarang ialah kalau status orang tadi sebagai seorang pegawai, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang amil pemerintah, dia dikasih hadiah karena statusnya sebagai amil atau sebagai karyawan atau sebagai pegawai, dikasih karena itunya, itu tidak boleh. Sebagaimana dalam kisah Ibnu Al-Lutsbiyah, hadisnya disebutkan dalam As-Sahih Al-Musnad Imam Al-Lisafi Sahihain oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Pernah Rasulullah alaihi salatu wasalam mengutus seseorang yang bernama Ibnu Lutsbiyah untuk mengambil harta zakat, termasuk amil zakat. Begitu dia selesai mengambili, pulang dia mengatakan hadza lakum wa hadza uhdiyali. Ini harta zakat yang untuk kalian, masuk Baitul Mal. Yang ini hadiah untuk saya. Maka Rasulullah alaihi wasallam pun naik mimbar dan mengatakan ma balu rajulin. Kenapa kok ada seorang laki-laki? Saya tugasi dia untuk mengambil harta zakat. Kemudian dia pulang mengatakan hadza lakum wa hadza li. Fahalla jalasa fi baiti ummih? Fahalla jalasa fi baiti ummihi fayanzur auhdiya ilaihi amla? Kenapa dia enggak duduk saja di rumah ibunya? Coba dia lihat dikasih hadiah atau tidak? Kata Rasul. Itu butuh pengingkaran. Kira-kira kalau dia bukan sebagai amil, bukan sebagai pegawai, bukan sebagai karyawan, ada yang ngasih hadiah? Tidak ada. Kecuali orang-orang yang memang biasa hubungan baik sama dia, biasa ngasih hadiah begitu. Enggak bakal dikasih. Dia dikasih karena statusnya sebagai amil, pegawai pemerintah, pegawai perusahaan, karyawan perusahaan, dikasih karena itunya. Coba kalau bukan, coba kalau kamu orang biasa saja, duduk di rumahnya ibunya antum, di rumah bapaknya antum, tengok ada yang ngasih hadiah? Ya tidak ada. Itu menunjukkan celaan. Tidak diperbolehkan seorang amil menerima hadiah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, hadaya ummal, hadaya al-ummal hulul. Hadiah-hadiah yang diterima oleh para ummal, para pegawai-pegawai, para amil-amil, hulul. Hulul itu ya ikhwan, seperti orang yang mengambil harta rampasan perang sembunyi-sembunyi sebelum dibagi. Dosa besar. Barakallahu fikum. Itu yang tidak boleh. Selainnya tidak ada masalah. Menerima hadiah karena orang lain tadi senang sama kamu, karena mahabbah bainakuma, atau dikarenakan qaraba, kekerabatan, atau dikarenakan persahabatannya sudah lama, dan segala macamnya. Tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian ada tendensi-tendensi tertentu, itu yang tidak boleh. Ada santri tiba-tiba datang ke rumah saya, ngasih hadiah kepada saya. Ngasih hadiah baju koko mereknya terkenal dari Timur Tengah. Itu kalau saya pakai itu berkilau-kilau. Ternyata santri tadi sudah diputuskan dan naik kelas. Gitu. Ngasih hadiah baju koko sama saya supaya dinaikkan kelasnya. Waduh, jadi gak enak saya ini. Masa mau bilang dia gak naik kelas. Udah ngasih hadiah saya koko lagi. Bagus lagi. Gimana ini? Ya sudahlah. Fulan bin Fulan naik kelas. Keputusan yang kemarin dicabut. Apa hukumnya saya menerima hadiah seperti itu? Apa hukumnya? Hukumnya haram. Itu namanya hadaya ummal hulul. Barakallahu fiik. Nah ya juz. Dikarenakan ada tendensi tertentu. Hati-hati sampean. Barakallahu fiik. Ada wali santri. Datang kepada pesantren. Masya Allah, datang kepada pengurusnya. Datang kepada pengurusnya, misal Abu Sufyan. Tahu dia Abu Sufyan ini yang biasa ngurus MTF. Dia megang fulan, anaknya juga. Masya Allah, Abu Sufyan dipanggil, diajak makan di luar. Biasa di pondok mangan tempe, di luar dikasih tempe penyet. Nah, tapi kan lain rasanya itu, ada penyetannya itu yang bikin mantep. Barakallahu fiik, dibelikan pulsa, dikasih hadiah sarung, dikasih hadiah jajan dan segala macamnya. Ngomong. Fansat Abu Sufyan, ini anak saya ini. Oh iya pak. Apa hukumnya itu Abu Sufyan? Tidak boleh. Dikarenakan dia meminta dengan hadiah tadi supaya anaknya itu diperhatikan lebih khusus, lebih spesial dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Kalau seandainya nanti nilainya kok merah, jangan merah, jadi hitam. Gitu. Kok seandainya nanti tidak lulus tes, diluluskan. Gitu. Kalau seandainya nanti kena hukuman, yang tadinya hukumannya itu berat, jadi ringan. Yang ringan, dimaafkan. Itu namanya tendensi-tendensi tertentu. Yang seperti ini, ikhwan, la yajuz, tidak boleh bagi Abu Sufyan tadi untuk menerima hadiah tadi. Bukan karena mahabbah bainahu wa bainah, bukan dikarenakan persahabatan yang lama, tetapi dikarenakan tendensi tertentu karena dia sebagai pengurusnya. Coba Abu Sufyan tidak jadi pengurus MTF tim dapur, tidak dapat dia hadiah tadi. Ya apa ya? Ya apa ya? Iya, tim dapurnya di dapur keringetan. Siapa yang ngajak saya makan tempe penyet ini? Tidak ada. Jadi karena kan awal santrinya tidak punya kepentingan sama dia, kepentingannya sama pengurus anaknya tadi. Nah, hati-hati. Barakallahu fiik. Lain halnya kalau tujuannya adalah dalam rangka untuk apa namanya mahabbah, karena ada sahabat persahabatan yang sudah lama dan segala macamnya, adalah bahas. Atau dikasih semuanya, semua pengurusnya dikasih, semua santri-santri teman-teman anak dikasih semuanya. Nah, itu yang dicari. Itu menunjukkan apa? Tidak ada tendensi tertentu, dia hanya kepingin memberikan hadiah, memberikan kebaikan kepada mereka semuanya. Bagus. Tapi kalau satu orang saja, nah ini hala jalasa fi baiti ummi fayanzur ayuhda ilaihi amla. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, sehingga hukum asal yang namanya hadiah boleh diterima kecuali kalau masuk dalam kategori hadaya ummal ulul. Masya Allah, saya mau tanya sama Abu Afif. Hendak ya akhana Abu Afif, saya punya pertanyaan. Seandainya Abu Afif ini jadi karyawan sebuah perusahaan. Beliau di bagian pengadaan barang. Masya Allah. Misalkan. Halo, Abu Afif, dikarenakan perusahaan dia butuh barang, dia mencari apa namanya sekian tempat untuk mengadakan barang yang dibutuhkan perusahaan. Dia digaji perusahaannya untuk itu. Nah, hendaknya karena Abu Afif ketika antum mengadakan baik. Jenazah yang di situ mau disolatkan pada isya ini di musola Ibrahim. Tahu yang meninggal? Ibunya yang punya toko dua putri itu belakang itu mau disolatkan di musola Ibrahim yang ini. Jadi gimana? Kalau seluruhnya tidak mungkin. Apa udah selesai musolanya itu? Sudah, sudah dipakai. Jadi gimana ya, Pak? Kefra yukumnya sudah. Apa antum bawa semua sebab ini? Isya di sana? Hah? Kayak gitu aja? Ya. Ya, gimana ya, Pak? Hah? Nanti yang sama saya siapa di sini? Anda MTF? Hah? Gitu? Soalnya kalau kita selesai sholat bakal ketinggalan sama sana, mereka cepat sholat. Jadi kalau kepingin bisa langsung antum sholat sana. Gitu sih. Nah, tadi. Jadi yang syabab lughah, syabab din saja. Nah, mutasawwijin monggo. Ada masalah. Itu silakan sholat di sana, tapi yang tertib, yang rapi, mensholatkan jenazah yang di sana ya. Memungkinkan bagi antum untuk ikut mengantar jenazah, silakan, tidak juga silakan. Karena sudah malam, ya. Nampaknya kok jangan. Anak khawatir keluar kelayapan lagi nanti antum. Ya. Fadhal ya, Pak. Tafadhalu hafizakumullah, yang syabab langsung menuju ke sana dengan tertib, ambil air wudhu, kayak ya, betul wudhunya langsung ke sana, jamaah di sana, sholatkan jenazahnya. Yang MTF sama saya, ya, barakallahu fikum. Cukup ya? Ya kan udah bubar ya. Naqfirahu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hadzal.